Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar setia Indah Siar 91,8 FM, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya di dalam memahami, mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan insyaallah taala pada malam hari ini kita akan meneruskan kembali pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqh, ringkasan fikih, yang diringkas oleh Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan yang terakhir kita bahas yaitu penjelasan tentang para penerima zakat. Siapa saja yang berhak untuk menerima zakat? Naam. Yang pernah kita bahas yaitu orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, yang diantaranya yaitu yang pertama al-fuqara, yang kedua al-masakin, yang ketiga al-amiluna alaiha, yang keempat al-mu'allafatu qulubuhum, yang kelima al-riqab, yang keenam al-gharim, yang ketujuh fisabilillah, yang kedelapan ibnu sabil, dan yang terakhir yang kita telah bahas yaitu yang keempat, yakni al-mu'allafatu qulubuhum. Dan insyaallah taala pada malam hari ini kita akan memasuki kelompok yang kelima dari mereka yang berhak untuk menerima zakat, yaitu ar-riqab. Qala hafizahullah taala al-khamis, yang kelima dari kelompok-kelompok yang berhak untuk menerima zakat yaitu ar-riqab. Ar-riqab wa humul al-ariqqa, dikatakan oleh Syekh Shalih Hafidhahullah taala bahwa ar-riqab yaitu mereka al-ariqqa, yaitu mereka orang-orang atau budak-budak hamba sahaya. Al-mukatabuna alladzina la yajiduna wafa'an, yaitu orang-orang yang budak cahaya yang menyicil, budak cahaya yang menyicil kepada tuannya, yang dimana dia ingin bebas. Fayu'ta al-mukatab ma yakdiru bihi ala wafa' dainihi, dan diberikan dari harta zakat, yakni budak yang menyicil kepada tuannya agar dia bisa terbebas dari perbudakan. Sebagaimana di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Hafidzahullah Ta'ala, hatta yu'taqa wa yukhallas min ar-riq, sehingga hamba sahaya tadi dia bisa bebas dan bisa terlepas dari ar-riq, dari perbudakan. Nah, sehingga dia menjadi orang yang merdeka. Tentunya orang yang merdeka dan juga orang yang budak, yang seseorang yang menjadi budak tentunya berbeda. Seorang budak dia harus melayani tuannya dalam bekerja ataupun yang lain sebagainya. Sedangkan orang yang merdeka dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja. Sehingga para budak, hamba sahaya yang mereka mencicil kepada tuannya diberikan dari harta zakat ini agar dia bisa melunasi hutangnya yang diberikan kepada tuannya. Baik. Qala Hafizahullah Ta'ala wa yajuz yashtari al-muslim min zakatihi abdan fayu'tiqahu. Dan diperbolehkan seorang muslim untuk membeli hamba sahaya. Nah, dari harta zakat fayu'tiqahu, kemudian dia membebaskannya. Nah, berarti di sini cara yang kedua. Nah, cara yang pertama yaitu budaknya itu dia mencicil kepada tuannya. Sehingga dibantu dengan cicilan tadi agar bisa lunas dari cicilan kepada tuannya agar dia bisa menjadi bebas. Cara yang kedua di sini dikatakan, ya ini seseorang membeli budak tadi dari harta zakat kemudian dibebaskan. Tayyib. Qala hafidhahullah Ta'ala wa yajuz ayuftada min az-zakah al-asirul muslim. Dan juga diperbolehkan ayuftada, yakni menebus dengan harta zakat tadi, yaitu tawanan seorang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Nah, karena mereka juga termasuk dari firqat. Nah, kenapa? Li'anna fi dalika fakka raqabatul muslim minal asri. Dikatakan oleh Hafidhullah Ta'ala, karena itu adalah merupakan pembebasan seorang muslim dari tawanan. Sehingga di sini juga diperbolehkan seseorang yang di mana dia menebus tawanan seorang muslim yang ditawan oleh orang kafir, menebus dengan harta zakat. Nah, memakai harta zakat tadi agar orang yang ditawan tadi dia bisa terbebaskan dari belenggu tawanan tadi. Nah, sehingga mereka dia bisa bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang kelima. Baik, yang keenam, sadis. Mereka yang berhak untuk menerima zakat yaitu yang keenam, al-gharim. Orang yang berhutang. Wal muradu bil gharim al-madin wa huwa naw'an. Dikatakan oleh Hafidhullah Ta'ala, wal murad yang dimaukan dengan al-gharim di sini yaitu al-madin, yaitu orang-orang yang berhutang. Wa huwa naw'an. Dan orang yang berhutang di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ahaduhuma gharimun li ghairihi. Apa itu gharimun li ghairihi? Gharimun li ghairihi yaitu seseorang yang berhutang untuk orang lain. Wa huwa al-gharim li ajli islahi dzatil bain. Dikatakan Hafidhullah Ta'ala bahwa orang yang berhutang untuk orang lain, yang di mana orang itu berhutang untuk tujuannya mendamaikan orang-orang yang bertikai, mendamaikan orang-orang yang bertikai. Bi ayyaqa baina qabilatain au qaryatain, yang di mana pertikaian tadi dari dua qabilah atau dua kampung misalkan, niza'un fi dima'in au amwalin, yang di mana mereka bertikai, mereka berselisih, fi dima'in au amwalin, tentang darah, pembunuhan atau lain sebagainya, au amwal, atau tentang harta. Wa yahduthu bisabab dzalik bainahum syahnaun wa adawah, yang di mana hal itu bisa menyebabkan di antara mereka terjadinya dendam, terjadinya permusuhan antara dua kabilah, antara dua kampung, ada dendam dan juga ada permusuhan. Fa yatawassatu ar-rajul bisulhi bainahuma, sehingga orang ini dia menjadi penengah, mendamaikan di antara dua kabilah tadi atau dua kampung tadi. Wa yaltazimu fi dimmatihi malan iwadan amma bainahum, yang di mana dia menjadi penengah untuk mendamaikan keduanya, dan dia mengharuskan untuk keluar harta sebagai harta tadi untuk mendamaikan dua pertikaian dari dua qabilah atau dua kampung tadi. Yudfi'a al-fitnah, agar fitnah itu padam atau reda. Fayakunu qad amila ma'rufan 'aziman, dan dia sudah mengerjakan sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang agung. Minal masyru' hamluhu 'anhu min az-zakah, dan sultan syariatkan bahwa apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia pikul, itu diganti dari harta harta zakat. Nah, ini yang pertama, yaitu al-gharim li-ghairi. Nah, yang dimana dia mendamaikan dua orang yang bertikai atau dua kabilah yang bertikai menjadi penengah, kemudian agar pertikaian tadi selesai diberikan uang, sehingga diberikan harta zakat sebagai pengganti, pengganti uang yang diberikan kepada kepada mereka. Nah, di sini termasuk dari gharim li ghairi, orang yang berhutang untuk orang lain. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Qabisah, bahwa Qabisah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis Qabisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwa Qabisah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa saya pernah menanggung beban biaya mendamaikan dua pihak yang berselisih, yang sangat berat, perselisihan yang sangat kuat, perselisihan sehingga hal ini sangat berat. Lalu aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memohon bantuan beliau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Qabisah, tinggallah di sini hingga kami menerima harta zakat dan memberikannya kepadamu. Rasulullah mengatakan kepada Qabisah bahwa tinggallah di sini hingga kami menerima harta zakat dan memberikan kepadamu. Yani Rasulullah akan menggantikan harta, uang Qabisah yang dia pakai untuk mendamaikan orang-orang yang bersengketa. Nah, dengan ini bahwa gharim li ghairi itu diberikan harta zakat sebagai pengganti uang yang telah dia lakukan. Nah, dan di sini disebutkan oleh Syekh Shalih hafizahullah taala, fa yakunu qad amila ma'rufan 'aziman, dia telah melakukan sesuatu perkara yang ma'ruf, sesuatu perkara yang baik, menamaikan di antara dua yang bersengketa. Nah, minal masyru' hamluhu 'anhum min az-zakah li'alla tujhifa al-hamalatu bimalihi, dikatakan oleh Syekh Saleh hafizahullah taala, agar uangnya itu dia tidak habis dari harta yang dia punya. Nah, kurang atau misalkan habis, dia menghabiskan hartanya untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa atau dua kabilah yang bersengketa. Nah, dia mengorbankan hartanya untuk perdamaian. Ini suatu amalan yang baik, perkara yang terpuji. Naam. Tayyib. Qala Allah Ta'ala, "Wa yakuna dhalika tashji'an lahu wa li ghairi 'ala mithli hadzal 'amal al-jalil." Dan ini merupakan tashji'an, memberikan motivasi tentang keberanian untuk dia dan juga sebagai contoh bagi yang lainnya. Alamir lihadal amal al-jalil, apa yang telah dia lakukan, perbuatan yang mulia seperti ini. Yani untuk memotivasi dia sebagai pemberani dan juga contoh bagi yang lain, bahwa ikuti perbuatan orang yang seperti ini, yang dimana dia mendamaikan dua orang yang bersengketa. Naam. Tayyib. Qala Allah Ta'ala, alladhi yahsulu bihi kafful fitan. Yang dimana Allah bisa memadamkan, bisa menahan dari fitnah-fitnah, wal qada'u anil fasad, dan juga bisa menyelesaikan dari kerusakan-kerusakan. Misalkan dua kampung atau dua kabilah yang bersengketa, satu sama lain berperang, sehingga satu kelompok yang lain saling membakar rumah, atau membegal, atau punya lain sebagainya, dikarenakan permusuhan dua kabilah tadi. Sehingga dengan didamaikan tadi, dia mengeluarkan uang, itu bisa menyelesaikan dari kerusakan-kerusakan. Balaqat abah syari' lihada al-gharim al-mas'alah litahqiqi hada al-gharab. Naam. Bahkan syariat memperbolehkan al-gharim di sini, dia yang dimana berhutang untuk orang lain yang tujuannya untuk mendamaikan, diperbolehkan untuk meminta. Litahqiqi hada al-gharab. Yani demi terwujudnya tujuan ini. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Qabisah. Seorang sahabat Nabi yang telah mendamaikan dua orang yang bersengketa. Naam. Wafi sahih Muslim anil Qabisah, qala tahammaltu hamalatan wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, aqim hatta ta'tiyana as-sadaqah fa na'muru laka biha. Dalam hadis Qabisah yang diriwayatkan Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi Qabisah mengatakan, saya telah mendamaikan dua orang yang bersengketa dengan sesuatu yang berat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tinggallah engkau di sini sampai datang harta zakat dan kami berikan kepada engkau. Taib. Taib as-thani, yang kedua. Al-gharim linafsihi. Nah, al-gharim yang kedua, yaitu al-gharim linafsihi, yaitu orang yang berhutang untuk dirinya sendiri. Kalau yang pertama li ghairi, untuk orang lain. Kalau yang kedua di sini li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Ka ayyaftadiya nafsahu min kuffar. Seperti dia menebus dirinya dari orang-orang kafir. Au yakuna alaihi dain la yaqdiru ala tasdidihi. Atau dia mempunyai hutang dan dia tidak mampu untuk melunasinya. Kemungkinan dia bangkrut, pailit, sehingga dia tidak mempunyai harta untuk membayar hutang. Maka diberikan dari harta zakat tadi untuk membayar hutangnya. Fayu'ta minaz zakah ma yusaddidu bihi dainahu, maka diberikan dari harta zakat agar bisa menutupi dari hutangnya. Liqali ta'ala al-gharimin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Taubah, yaitu al-gharimin, orang-orang yang berhak untuk menerima zakat adalah orang-orang yang mereka mempunyai hutang. Nah, ini yang kedua dalil gharim. Baik. Kelompok yang keenam As-sabi' fi sabilillah. Mereka yang berhak untuk menerima zakat yaitu fi sabilillah. Siapa itu fi sabilillah? Fi sabilillah bisa dimasukkan yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena ini fi sabilillah apabila diumumkan bahwa yang dimaukan adalah mereka orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Fi ayyata min az-zakah al-ghuzah al-mutawwi'ah alladziina la rawatib lahum min baitil mal. Diberikan dari harta zakat yaitu bala tentara yang di mana mereka berperang dalam rangka jihad fisabilillah dan sukarelawan. Sukarelawan di sini yaitu alladzina la rawatib lahum min baitil mal, yang mereka tidak diberikan gaji oleh pemerintah dari kas negara. Naam. Li'anna al-murad bisabilillah innal itlaq al-ghusl. Karena yang dimaukan bisabilillah secara itlaq adalah orang-orang yang berperang. Mujahid. Fisabilillah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff, "Inna Allah," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, "yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang yuqatiluna fi sabilihi, orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa qatilu fi sabilillah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatilu fi sabilillah, dan perangilah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kelompok yang ke-7. Taib. Fahamin. Kelompok yang 8 dari orang-orang yang berhak untuk menerima zakat yaitu ibnu sabil. Naam. Wa huwa al-musafir al-munqati'u bihi fi safarihi bisababi nafadima ma'ahu aw tuya'ihi. Dikatakan hafidhullah ta'ala bahwa ibnu sabil wa huwa al-musafir, orang yang sedang dalam keadaan safar, orang yang sedang dalam perjalanan, al-munqati'u bihi fi safarihi, yang di mana dalam perjalanan dia terputus. Sebabnya yaitu dikarenakan kehabisan bekal apa yang dia punya, atau dia kehilangan bekalnya, dicuri oleh orang lain misalkan, dompetnya hilang atau habis uangnya, dia tidak bisa kembali ke kampung halamannya, atau dia tidak bisa menuju ke tempat tujuan apa yang dia tuju, maka diberikan zakat, diberikan dari harta zakat agar dia bisa kembali ke kampung halamannya atau ke tempat yang dia tuju. Naam. Qala hafidhullah ta'ala, li'anna sabil huwa at-tariq. Karena sabil adalah at-tariq, yang artinya itu jalan. Fa summiya man lazimahu ibnu sabil. Maka dinamakan orang yang di mana sedang dalam perjalanan dinamakan ibnu sabil. Naam. Fa yu'ta ibnu sabil ma yuwassiluhu ila baladihi. Diberikan dari harta zakat kepada ibnu sabil yang dia terputus di tengah perjalanan dikarenakan habis atau hilang bekalnya, ma yuwassiluhu ila baladihi, diberikan dari harta zakat apa-apa yang dia bisa sampai ke kampung halamannya. Nah, kira-kira misalkan berapa yang dia butuhkan untuk bisa pulang ke kampung halamannya. Perkiraan misalkan 250 ribu, maka kita berikan 250 ribu dari harta zakat agar dia bisa pulang ke kampung halamannya. Wa in kana fi tariqi ila baladin qasadahu. Dikatakan hafizahullah taala, walaupun di jalannya itu dia ke tempat apa yang dia maksud. Nah, ini bukan ke kampung halamannya, tapi tujuan dia misalkan ke tempat saudaranya, ke tempat orang tuanya. Nah, maka diberikan harta zakat agar dia bisa sampai ke kampung, ke tempat tujuannya, ke saudaranya ataupun ke orang tuanya. Taib. Qala hafidhahullah ta'ala, wa in kana fi tariqihi ila baladin qasadahu wa'tiya ma yuwassiluhu dhalikal balad. Maka diberikan agar dia bisa sampai ke tempat tujuannya. Wa ma yarji'u bihi ila baladihi. Dan juga diberikan juga sampai dia bisa kembali ke kampung halamannya. Nah, dia ke tempat tujuannya. Nah, dan dia bisa kembali ke kampung halamannya, diberikan dari harta zakat tadi, karena dia termasuk dari Ibnu Sabil. Wa yadkhulu fi Ibnu Sabil ad-dhaif, dan masuk ke dalam Ibnu Sabil ad-dhaif, tamu. Kama qala Ibnu Abbas wa ghairu, sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas dan juga yang lainnya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ad-dhaif, tamu, termasuk dari Ibnu Sabil. Qala wa in bakiya ma'a Ibnu Sabil aw al-ghazi aw al-gharim aw al-mukatab shay'un mimma akhadahu min az-zakah za'idan an hajatihi wajaba 'alayhim rudduhu. Berkata hafizahullah ta'ala, apabila masih tersisa harta yang diberikan kepada Ibnu Sabil aw al-ghazi, atau orang yang berperang, awil gharim, atau orang yang berhutang, awil mukatab, atau orang yang budak yang mencicil kepada tuannya, masih ada sisanya. Mimma akhadahu, apa yang mereka terima, apa mereka ambil, minaz zakah, dari harta zakat, zaidan, yakni kelebihan dari keperluan mereka. Wajaba alaihim raddu, maka wajib bagi mereka untuk mengembalikannya. Nah, contohnya misalkan budak yang mencicil kepada tuannya, berapa dia mencicil sampai dia misalkan sampai dia lunas misalkan. Ketika ada kelebihan dari orang tadi, maka budak tadi mengembalikan harta kemuliaan, harta kelebihan tadi. Nah, ataupun misalkan orang yang berhutang untuk orang lain dan juga hutang untuk dirinya sendiri, apabila ada kelebihan, maka orang yang berhutang tadi mengembalikan kelebihan tadi. Mengembalikan kelebihan tadi. Nah, thayyib. Li'annahu la yamliku ma akhadahu milkan mutlaqan. Karena dia tidak memiliki apa yang dia ambil kepemilikan yang mutlak. Wa innama yamlikuhu milkan mura'an biqadril hajah. Akan tetapi kepemilikan yang di mana kepemilikan tadi untuk memenuhi, untuk menutupi dari kadar kebutuhannya. Kalau misalkan kebutuhannya sudah terpenuhi dan masih ada uang zakat tadi, kembalikan. Kembalikan kepada orang yang mengumpulkan zakat. Baik. Wa innama yamlikuhu milkan mura'an biqadril hajah wa tahaqquq as-sabab alladhi akhadahu min ajlihi fa idza zala as-sabab zala istihqaq. Berkata hafizahullah ta'ala, dikarenakan adanya sebab yang dimana mereka mengambil zakat, min ajlihi, karenakan sebab itu. Ketika mereka mendapatkan harta zakat, apa sebabnya? Perang misalkan. Apa sebabnya? Berhutang. Apa sebabnya? Terputus tengah jalan, dia gak bisa pulang. Gak bisa untuk melanjutkan perjalanannya. Itu sebab. Apabila sebab itu sudah tidak ada, di sini sebutkan faida zalas sabab, kalau sebab itu sudah hilang, zalas tihqaq, maka tidak ada maka mereka kelebihannya itu harus dikembalikan. Nah, kelebihan itu harus dikembalikan. Kenapa? Karena sebab mereka, kebutuhan mereka sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi. Wallahu ta'ala alam. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan dari mereka, orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, yaitu 8 kelompok. Dan kita akan teruskan kembali insyaallah ta'ala pembahasan ini pada pertemuan berikutnya.